إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kewafilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa hal berkenaan dengan hukum gambar. Berkenaan dengan hukum gambar, maka ada dua hal yang harus dibedakan dan tidak boleh dirancukan. Yang pertama adalah hukum membuat gambar atau at-taswir. Dan yang kedua adalah hukum memanfaatkan benda-benda yang ada gambarnya, atau hukum surah atau hukum istimal surah. Ya, ada dua perkara, karena hadis-hadis tentang masalah gambar itu ada dua jenis tersebut. Ada hadis tentang larangan untuk membuat gambar atau taswir, dan ada hadis berkenaan dengan surah, dengan berkaitan dengan memanfaatkan dan memiliki benda-benda yang memiliki gambar. Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan hukum taswir, yang pertama adalah tentang taswir, hukum membuat gambar. Maka ada beberapa macam. Yang pertama adalah hukum membuat gambar yang gambar berupa makhluk yang bukan makhluk hidup, bukan hewan dan bukan manusia. Maka gambar, membuat gambar yang bukan makhluk hidup, maka dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gambar benda-benda buatan orang, ya, gambar sepeda motor, gambar mobil, gambar rumah dan semacamnya, maka hukumnya adalah labat sabihi fitifak, atau hukumnya diperbolehkan dengan sepakat para ulama. Karena jika membuat benda-benda tersebut diperbolehkan, maka tentu menggambarnya adalah diperbolehkan. Maka seorang yang menggambar rumah, menggambar sepeda motor atau mobil, maka hukumnya diperbolehkan, dan itu dengan sepakat seluruh para ulama. Yang kedua, menggambar makhluk yang tidak bernyawa atau bukan hewan dan manusia, akan tapi bukan buatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menciptakannya, semacam tumbuh-tumbuhan, lautan, gunung. Maka yang jenis kedua ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki sifat berkembang, tidak punya sifat tumbuh. Dan yang kedua, yang memiliki sifat tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang pertama, yang tidak punya sifat tumbuh dan berkembang, semacam gunung, semacam sungai, maka itu jenis yang pertama. Dan yang kedua adalah yang memiliki sifat berkembang, yang punya sifat tumbuh semacam tumbuh-tumbuhan. Untuk yang jenis pertama, yang tidak punya sifat berkembang dan tidak punya sifat tumbuh, semacam menggambar gunung, menggambar lembah, menggambar lautan dan sungai, maka hukum menggambarnya adalah labak sabihi, hukumnya boleh bittifak dengan sepakat para ulama. Untuk jenis yang kedua, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala namun punya sifat berkembang yaitu tumbuh-tumbuhan, maka para ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama, yang mengatakan bolehnya hal tersebut. Hal tersebut menggambar tumbuh-tumbuhan, pepohonan adalah diperbolehkan. Pendapat kedua merupakan pendapat sebagian ulama, bukan hanya dari masa khalaf, bahkan ulama dari masa salaf. Mereka melarang menggambar tumbuh-tumbuhan. Mereka beralasan karena tumbuh-tumbuhan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi? Falyakhluqu daratan aw liyakhluqu habatan aw liyakhluqu sya'iratan." Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Dan siapakah manusia yang lebih zalim daripada manusia yang mencipta sebagaimana ciptaanku?" Sebagaimana ciptaanku. Dan tumbuh-tumbuhan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia menciptakan durotan seekor semut, atau hendaklah dia menciptakan satu buah biji, atau hendaklah dia menciptakan syairatan satu biji gandum. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan biji gandum adalah makhluk yang tidak punya sifat, atau adalah termasuk ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tidaklah dia ciptakan semut, ini makhluk hidup, atau tidaklah dia ciptakan biji-bijian. Maka ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berkembang. Itu karena ditanam bisa kemudian tumbuh. Maka dari di antara dalil mereka adalah hadis ini. Dalam hadis ini terdapat dua dalil. Yang pertama, karena Allah mengatakan, "Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta sebagaimana ciptaanku?" Dan tumbuh-tumbuhan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam hadis tersebut Allah berfirman, "Tidaklah dia ciptakan biji, atau tidaklah dia ciptakan satu biji gandum, dan ini adalah makhluk yang tidak punya nyawa." Di antara ulama yang berpendapat dan melarang menggambar tumbuh-tumbuhan adalah Mujahid, a'lamu tabi'in bitafsir, adalah tabi'in yang paling mengetahui tentang masalah tafsir Al-Quran. Menurut pendapat beliau dan ulama yang sejalan dengan beliau, menggambar pepohonan dan tumbuh-tumbuhan adalah satu hal yang terlarang. Akan tetapi mayoritas para ulama menyatakan bahasanya menggambar tumbuh-tumbuhan dan pepohonan diperbolehkan. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia menyampaikan hadis tentang larangan gambar kepada salah seseorang, dan dia mengatakan bahasanya, "Itu menjadi pekerjaan saya." Maka beliau mengatakan, "Jika engkau tidak boleh tidak untuk meninggalkannya, tidak mungkin kecuali tidak bisa meninggalkannya, maka hendaklah kau gambar pohon-pohonan dan semacam itu yang tidak punya nyawa." Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini insyaallah taala adalah pendapat mayoritas para ulama, mengingat dalil-dalil yang mereka gunakan, di antaranya adalah hukuman untuk orang yang membuat gambar adalah diminta untuk meniupkan roh pada gambar yang dia buat. Maka ini menunjukkan bahwasanya gambar yang terlarang adalah gambar yang memiliki nyawa, yaitu maksudnya adalah tumbuh-tumbuhan, maksudnya adalah hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, adalah menggambar makhluk yang bernyawa, semacam hewan manusia dan hewan semacam ya sapi, kuda, unta dan sebagainya. Maka dalam hal ini hukum menggambar makhluk yang bernyawa, maka ulama berselisih pendapat. Ada di antara ulama yang mengatakan adalah haram jika dia berupa patung, artinya tiga dimensi. Dan pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan jika dia cuma dua dimensi, cuma berupa lukisan dan tidak memiliki tiga dimensi dan tidak dan bukan termasuk tiga dimensi, maka diperbolehkan. Itu pendapat yang lain. Dan pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahasanya gambar yang bernyawa, gambar manusia dan hewan, hukumnya adalah haram, baik tiga dimensi ataupun dua dimensi. Tiga dimensi dan dua dimensi sama saja. Itu pendapat jumhur ulama, yaitu hukumnya adalah haram. Bahkan termasuk dosa besar. Haram dan bahkan termasuk dosa besar. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun alladzina yudahuna bi khalqillah. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para tukang gambar, yaitu orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak punya maksud untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan sebab pelarangan adalah menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini berlaku untuk orang yang bermaksud menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak bermaksud untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma melukis atau kemudian menggambar atau membuat patung cuma sekedar untuk main-main, ya. Bikin patung-patungan dari tanah liat dan sebagainya, cuma untuk main-main, tidak punya maksud untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa diringi niat untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka baik ada maksud ataupun tanpa maksud, maka hukumnya adalah sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka tidak menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan mereka tidak bermaksud menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan mereka tidak mereka menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika terwujud bentuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan maksud, dengan niat menyaingi ataupun tanpa niat, maka hukumnya adalah sama. Maka di sini ditegaskan bahasanya asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka buat gambar, para tukang gambar. Maka ini menunjukkan ada ancaman khusus untuk mereka, dan setiap dosa yang punya ancaman khusus kata Syekhul Islam Taimiyah adalah termasuk dosa besar. Dan itulah definisi yang paling kuat, yang paling tepat tentang dosa besar, yaitu segala dosa yang memiliki ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan ancaman murka Allah, baik dengan neraka atau lakna dan sebagainya. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat tukang gambar. Maka ada ancaman khusus berupa laknat Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Meskipun sekarang dianggap sebagai sebuah kemajuan, dianggap sebagai bagian dari seni, bagian dari kehidupan manusia. Maka itu bukanlah kebutuhan manusia, meskipun manusia mengira itu adalah kebutuhan manusia. Karena tidak semua yang dipikir atau dianggap oleh manusia sebagai kebutuhannya adalah benar-benar kebutuhannya. Sebagaimana para perokok mengatakan bahasanya rokok adalah sebuah kebutuhan. Namun ini adalah satu hal yang tidak benar. Rokok bukanlah sebuah kebutuhan, buktinya orang yang tidak merokok juga tidak apa-apa. Ini cuma dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Maka meskipun manusia telah menganggapnya sebagai sebuah seni yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan dianggap sebagai simbol kemajuan zaman, maka namun segala sesuatu wajib kita nilai berdasarkan mizan, parameter yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa dan satu larangan, maka kewajiban kita untuk meyakininya dan mengubah keadaan kita agar kemudian sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka artinya Allah di sini, Nabi SAW mengatakan manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Dalam hadis yang lain, hadis yang pertama tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mencipta sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun manusia yang lebih zalim daripada orang yang mencipta, membuat sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Takkan kata Syaikhul di Sarah Mumte, orang yang membuat gambar, ya, orang yang membuat gambar dengan gambar yang haram ini, meskipun sekali maka dia statusnya fasik. Ya. Meskipun cuma sekali bikin gambar oret-oretan, karena main-main bikin gambar, maka dia adalah orang fasik dan tidak dan bukanlah orang yang adil. Dia mengatakan di Sarah Mumte, jika demikian maka kita katakan bahasanya taswir, membuat gambar hukumnya adalah haram, baik yang tiga dimensi ataupun dua dimensi. Wawa min kabairi dzunub, dan membuat gambar termasuk dosa besar. Wa fa'iluhu walau maratan wahidatan yakhruju bihi 'anil adalah. Wa yakunu fasiqan illa ayatub. Dan orang yang melakukannya, membuat gambar yang terlarang ini, baik tiga dimensi ataupun dua dimensi, walau maratan wahidah, meskipun cuma sekali iseng gambar-gambar, walau maratan wahidah, meskipun cuma sekali, maka dia keluar dari status manusia yang adil, status dari sifat adalah. Wa yakunu fasikan, sehingga statusnya adalah manusia fasik. Ila ayatub, sampai dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatannya. Bagaimana dengan gambar, baik gambar, membuat gambar yang dengan tanpa tangan, tanpa mengukir, akan tapi dengan alat-alat modern. Maka di sini dibagi oleh Syaikhul Islam menjadi dua macam. Yang pertama adalah gambar yang tidak ada mangbarnya dan tidak ada masyhadnya, tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya, yaitu gambar disini beliau katakan semacam dalam kaset video atau gambar VCD. Maka beliau katakan, kata Syaikhul rahimahullah ta'ala, gambar yang tidak punya bentuk, beda dengan lukisan, dia ada bentuknya, patung ada bentuknya. Nah, ini CD ini ya, tinggal kalau CD-nya dikeluarkan dari alatnya maka tidak ada apa-apanya. Baru kemudian jika dihidupkan, maka dia ada dan muncul gambarnya. Maka dia tidak punya bentuk. Maka kata beliau, fahada lahuk malahu itlaqan. Maka gambar seperti ini tidak ada hukumnya. Wala yadkhul fi tahrim mutlaqan. Dan tidak termasuk dalam gambar yang haram secara mutlak. Oleh karena itu dibolehkan oleh para ulama, bahkan sampai dibolehkan, kata Syaikhul, dibolehkan oleh para ulama yang melarang taswir, yang melarang gambar dengan fotografi yang tercetak di yang kemudian tercetak. Dan para ulama mengatakan inna hadzal ba'sa bihi, ini hukumnya tidaklah mengapa. Maka gambar yang tidak punya masyhad, yang tidak punya bentuk, maka kata Syaikhul hukumnya adalah tidak termasuk dalam larangan dan hukumnya adalah tidaklah mengapa. Akan tapi sebagian ulama melarang, tetap juga melarang gambar semacam ini. Sebagian ulama melarang semacam gambar semacam ini, semacam Syaikh Al-Fauzan Hablul Ta'ala di kitab Al-I'lam binaqdi kitab Al-Halal wal Haram. Satu buku yang ditulis oleh Syaikh Al-Fauzan khusus untuk membantah tulisan Yusuf Qardawi di bukunya Al-Halal wal Haram. Salah satu kritikan untuk Yusuf Qardawi dalam bukunya Halal dan Haram adalah dia membolehkan bioskop. Mungkin kalau dilaksanakan fatwanya Yusuf Qardawi ini, maka mungkin ada bioskop Islami. Yusuf Qardawi mengatakan bioskop boleh-boleh saja asal memenuhi 3 persyaratan. Ini bioskop yang Islami itu memenuhi 3 persyaratan, kata Yusuf Qardawi. Yang pertama, film yang diputar itu film yang tidak mengajarkan kefasikan, tidak buka-buka aurat, ya, film-film yang baik-baik dan tidak bertentang dengan akidah, syariat Islam dan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Yang syarat yang kedua, orang nonton di bioskop tersebut tidak boleh sampai menyibukkan dari kewajiban, meninggalkan sholat atau kewajiban dunia yang penting, sementara kerja untuk cari nafkah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bioskop tersebut tidak ada ikhtilatnya. Ada barisan untuk perempuan dan ada barisan laki-laki. Maka perkataan Yusuf Qardawi ini dibantah oleh Syaikh Al-Fauzan dengan 2 bantahan. Yang pertama, itu mengkhayal. Itu mengkhayal. Karena apa? Orang bikin bioskop ya supaya untuk orang datang. Kalau orang datang, supaya orang datang ya, kalau 3 syarat tadi dipenuhi, tidak akan ada orang datang. Filmnya cuma ngajarin orang sholat itu, ngajarin orang wudhu, gimana siapa mau datang? Ini cuma kemudian mengkhayal saja. Ini satu hal yang tidak waqi'i, satu hal yang tidak akan terwujud dalam realita, satu hal yang mungkin bisa dibayangkan dalam imajinasi saja. Dia katakan seandainya, kata saya Syaikh Al-Fauzan, seandainya 3 syarat tadi dipenuhi, maka tidak ada satupun orang yang datang. Tidak ada satupun orang yang akan datang. Bahkan bioskop ya, kalau mau laku ya harus kemudian film-film yang saru-saru. Laku sama dengan saru. Kemudian yang kedua, masalah gambarnya. Beliau mengatakan, maka yang namanya bioskop maka tidak terlepas dari memberikan gambar yang bergerak dan menyaksikannya dan menontonnya. Dia mengatakan fa innaha la takhlu min ardi suwaril mutaharikah wa musyahadatiha. Yang namanya bioskop ya mesti kemudian ada nonton gambar yang bergerak dan memaparkannya dan menontonnya. Wala syakka anna taswir li dzawatil arwah wa istimal suwari al muharramah muharram. Kemudian beliau katakan, kata Syaikh Al-Fauzan Hablahu Ta'ala, dan tidak ragu lagi bahasanya membuat gambar untuk makhluk-makhluk yang bernyawa dan memanfaatkan gambar tersebut hukumnya adalah haram. Dan bahkan Nabi SAW tidak mau masuk Ka'bah setelah pada waktu Fathul Mekah sampai segala gambar yang ada di sana dibersihkan terlebih dahulu. Demikian juga Nabi SAW tidak mau masuk ke rumah Aisyah karena adanya gambar. Demikian juga Nabi SAW tidak mau masuk rumahnya Ali bin Abi Thalib ketika melihat di rumah Ali bin Abi Thalib ada gambar. Maka hal ini menunjukkan tidak diperbolehkan menyaksikan, melihat gambar di baik di rumah ataupun di bioskop ataupun di tempat-tempat yang lain. Demikian juga tidak diperbolehkan masuki tempat-tempat yang seperti ini. Maka perkataan beliau di Al-I'lam bin Nabdi Kitabil Halal wal Haram yang tadi saya bacakan menunjukkan kalau menurut pendapat Syaikh Al-Fauzan Hablahu Ta'ala, bahasanya gambar-gambar bergerak ya, semacam gambar video, gambar yang di bioskop ya, tentu dengan Gambar semacam itu, gambar-gambar semacam itu adalah termasuk dalam hukum gambar yang terlarang. Maka gambar yang tidak memiliki bentuk, gambar bergerak, ya, maka tadi Syaikh Shalih Fauzan menyatakan haramnya dan termasuk dalam larangan hukum membuat gambar dan gambar. Namun di lain pihak Al-Imam Tsaimin rahimahullah taala di Shahihul Mumti' itu menyatakan bolehnya. Bahkan beliau katakan la hukma lahu itlaqan wa la yadkhul fil tahrim itlaqan. Tidak ada hukum untuknya dan tidak termasuk dalam haram secara mutlak. Oleh karena itu tentang masalah ini hendaknya kita tidak bermudah-mudah dalam masalah ini mengingat ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Kemudian yang kedua, menggambar dengan alat modern yang kedua adalah yaitu menggambar dengan kamera. Dia sebutkan di surah Mumtik yang jenis yang kedua adalah menggambar dengan kamera kemudian dicetakkan. Maka tentang menggambar dengan kamera, maka para ulama berselisih pendapat apakah itu termasuk at-taswir, apakah itu termasuk membuat gambar ataukah tidak. Pendapat yang dipilih oleh beliau Al-Imam Tsaimin rahimah ta'ala membuat atau memoto dengan kamera itu bukanlah termasuk taswir. Bukan termasuk taswir, bukan termasuk membuat gambar yang diancam Nabi SAW asyadu nasi adaban yaumal qiyamah al-musawirun. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Akan tapi beliau tidak mengingkari bahasanya apa yang tercetak dari gambar tersebut adalah surah, adalah gambar, ya, adalah gambar, gambar yang haram dan mencegah malaikat untuk masuk di dalam tempat yang ada gambar tersebut. Jadi ingat, beliau mengatakan beliau tidak berani menyatakan itu termasuk taswir sehingga ada asyadu nasi adaban yaumal qiyamah dan tidak berlaku hadis tersebut untuk orang ini, untuk orang yang memoto dengan kamera. Akan tetapi apakah hasil potretnya itu surah atau itu surah yang haram yang mencegah malaikat untuk masuk rumah yang ada gambar di dalamnya? Nah, beliau mengatakan demikian. Bahkan sekalipun itu di album, ya, foto kemudian di album, kata beliau di salah satu fatwanya itu adalah tetap gambar yang haram, maka itu tetap surah. Maka beliau tidak menyatakan, tidak berani menghukumi itu sebagai bentuk taswir dan termasuk dalam hukum taswir. Akan tapi alal akal minimal itu adalah sarana terjadinya surah, meskipun dia mengatakan ini bukan taswir. Orangnya tidak bisa diancam dengan hadis Nabi tentang taswir, akan tapi minimal bisa kita simpulkan ini adalah sarana untuk terjadinya surah yang terlarang. Dan pendapat ulama yang lain menyatakan bahwasanya memoto dengan kamera itu adalah termasuk taswir. Ingat, kita sedang membicarakan hukum taswir. Hukum surah nanti akan kita bicarakan di belakang. Ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Nubas, bahkan pendapat Lajnah Daimah. Demikian juga pendapat Syaikh Shalih Fauzan. Serta pendapat para ulama yang lain, termasuknya Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di kitab Adabus Sifat. Demikian pula di kitab beliau Ghayatul Maram fi Takhrijil Halal wal Haram. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau katakan orang yang mengatakan bahwasanya taswir atau mengambil gambar foto itu bukan termasuk taswir, maka ini lebih zahiriyah daripada zahiriyah. Kata Syekh Al-Albani di Adabus Sifat, ini lebih zahiri daripada yang bermadzhab dhahiri sekalipun. Dan ini tidaklah bisa dikiaskan dengan berkaca atau kemudian ya, gambar yang ada di air atau kemudian orang yang berkaca, ini tidak bisa dikiaskan ke sana karena ini adalah gambar itu satu hal yang bersifat, kalau gambar di kaca, gambar di air itu bersifat sementara. Beda dengan gambar dalam artian hasil foto, maka itu satu hal yang bersifat abadi dan langgeng, atau sampai waktu yang sangat-sangat lama. Maka mengkiaskan, menyamakan dua hal ini adalah al-qiyas ma'al-fariq, adalah mengkiaskan dua hal yang terdapat perbedaan di antara keduanya.